Mitra bisnis pada era Orde Baru hingga era reformasi seperti saat ini, kita dihadapkan pada fenomena nepotisme yang seolah-olah sulit untuk dicegah. Fakta memperlihatkan, banyak anak-anak atau keluarga dari petinggi-petinggi partai politik dan pejabat pemerintah yang terjun ke dunia politik bahkan ikut berlaga dalam pemilu 2009 dengan menjadi calon legislatif dari partai politik yang dibangun dan dibesarkan oleh orang tua atau kerabat-kerabat mereka. Di sisi lain, kita selalu mendengung-dengungkan agar maraknya praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme bisa segera diredam, bahkan dihapuskan dari sendi-sendi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Seperti apa pandangan Butet Kartarejasa melihat fenomena ini? Segera kita akan berbincang dengan Butet Kartarejasa. Mas Butet, saat ini kita dihadapkan pada situasi terjunnya anak-anak petinggi parpol dan pejabat pemerintah ke dunia politik dengan menjadi caleg. Meskipun track record mereka ini belum kelihatan, apa pendapat Anda, Mas? Ya itulah apa kenyataan kehidupan di sini ya. Kalau saya sih mencoba bisa memahami ya. Memahaminya gini, misalnya saya itu juga kadang mikir, itu putranya Pak SBY, siapa yang kedua itu kan sekarang menjadi anaknya pemimpin nomor satu di negeri ini. Dia tuh nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh bisnis kan. Sementara dia pada masa pertumbuhan sedang hidup, sedang harus mencari identitas diri. Kalau dia bisnis, ntar nyalai komitmen. Jadi dia itu seperti menjadi tumbal untuk ayahnya. Jadi pilihan terbaiknya adalah hanya menjadi pelayan sosial. Pelayan sosial itu bisa menjadi guru atau menjadi politisi sekalian. Dan itu tidak melanggar undang-undang. Tapi Mas Butet, ada anggapan yang melihat mereka sangat diuntungkan oleh nama besar orang tua atau kerabat mereka. Padahal track record mereka ini belum bisa dikatakan memadai untuk mendapatkan mandat sebagai wakil rakyat. Saya kira sama sajalah. Kalau bagi saya, apapun yang dilakukan entah itu dianggap kroni, keluarga gitu, nggak ada persoalan sejauh undang-undang memang memungkinkan dan mengizinkan. Jadi marilah kemudian yang diadu adalah kualitas, integritas. Misalnya apa Mas Butet? Misalnya ketika melakukan tugas-tugas dirinya sebagai seorang politisi, ya sejauh mana dia punya moralitas, integritas, dan kualitas. Kalau memang jeblok, biarpun dia itu anaknya presiden, ya nggak dihargain. Jadi disinilah, ayo berkompetisi secara baik, nggak peduli itu anaknya pejabat publik atau anaknya rakyat jelata. Demikian Butet Kartarejasa, saya Dinda Natasha.